Mitra Bisnis, Kwi Kiyanggi menyatakan, biaya untuk memberantas korupsi, kolusi, serta nepotisme secara lengkap dan menyeluruh hingga ke akar-akarnya, seperti yang ia usulkan kepada presiden terpilih dalam web kwikiyanggi.com, memang cukup tinggi. Lantaran, presiden terpilih harus mem-PHK banyak pegawai negeri sipil. Namun langkah itu perlu dilakukan agar birokrasi pemerintahan bisa lebih ramping serta efisien. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas wacana ini segera kita berbincang dengan Kwi Kiyanggi. Baik Pak Kwi, wacana Bapak menyebutkan ada banyak PNS yang harus dipangkas. Nah, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah tersendiri nantinya? Loh, kalau dia diberi pesangon yang setinggi-tingginya, itu uang pesangon itu kan bisa dipakai untuk dia mencari pekerjaan tanpa pendapatannya berkurang. Atau pesangonnya itu dipakai untuk berusaha kecil-kecilan. Saya nggak ngarang loh ini. Ini terjadi di negara-negara lain loh. Di Eropa hampir semua negara dari waktu ke waktu dilakukan reorganisasi dan dilakukan hal itu sampai mereka kewalahan karena kadang-kadang pegawai negeri yang pintar-pintar tergiur oleh besarnya pesangon minta dipecat. Oleh budaya itu kan akan berbeda. Kalau kita menggajinya tinggi sekali sesuai dengan profesinya, kemudian diimbau Anda ini gajinya tinggi, you serve the country, banyak yang Anda layani, bukan seorang cukong gitu. Baik-baik dengan sukarela dan jumlah PHK-nya tinggi kok. Tinggi sampai dia dengan sukarela kepengen kok. Lantas siapa yang harus melakukan audit serta reorganisasi itu? Apakah kita bisa melakukannya sendiri atau kita tergantung pada pihak asing lagi? Kalau dalam bidang organisasi saya belum tahu ya bahwa Indonesia ada perusahaan yang jago. Tapi ada suatu perusahaan yang sudah teruji. Dia cuma konsultan kok, kita bisa nolak. Dan lagi ini kan sangat teknis kan. Menteri itu sebetulnya tugasnya apa dan untuk menjalankan tugasnya itu perlu struktur yang begini. Dia cuma mendefinisikan job description kok. Tupoksi istilahnya tugas pokok dan fungsi. Dan penjelasannya. Baik Pak Kwi, poin selanjutnya Bapak juga menyebutkan sistem asuransi jaminan sosial yang sudah ada disempurnakan dan benar-benar diwujudkan oleh birokrasi yang sudah bersih dari KKN. Nah, seperti apa itu? Iya, keseluruhan. Dan itu kan menjamin kesejahteraannya. Orang kan lalu tenang bekerja. Karena apapun dijamin, kalau lagi sakit dibayari. Semua dijamin, sebenarnya saya gambarkan juga di sana. Jadi ini juga bukan ngarang, sudah merupakan kenyataan di negara lain. Banyak nyontoh saya sebetulnya. Demikian Kwi Kiyanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.